Hukum adik ipar laki-laki salam dengan kakak ipar. Jawabnya tidak batal wuduk jikalau tidak ada wuduk. Nah. Dan kalau ada wuduk, batal wuduk. Hukum sengaja haram. Darurah tak ada masalah. Karena ipar bukan mahram. Dia ajnabiyah. Nah, dia boleh kahwin. Kita boleh kahwin tak dengan kakak ipar kita? Boleh tak? Boleh kalau kita bercerai dengan bini kita. Atau bini kita mati. Nah, boleh kahwin kakak ipar. Mak saudara bini kita adalah ajnabiyah bagi kita. Kita bercerai dengan bini kita, habis edah, kahwin dengan mak saudara bini kita pula. Tak ada masalah.